Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 My Dream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat My Dream? Kembali saya Rudi Saputra hadir menemani Anda. Hari ini kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Nah, biasanya nih kalau hari ini saya ditemani oleh narasumber, kita akan berbicara tentang seputar psikologi yang pastinya menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan. Silakan untuk yang di rumah, Anda bisa mendengarkan kami di 10.44 AM ataupun juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Yang belum download aplikasi iDream Radio, silakan untuk Anda bisa download aplikasinya di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita di studio. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Khalid, SPC Psikolog. Beliau ini adalah psikolog dari sahabatku, seorang psikolog karir dan juga pergaulan. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Khalid? Alhamdulillah baik-baik aja Mas Rudi, baik-baik aja. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, Mas Khalid, hari ini kita di Psikologi Keluarga akan berbicara tentang apa? Akan membahas tentang apa nih Mas Khalid? Ya, kita akan membahas tentang bekal ya, bekali masa depan anak gitu. Sebetulnya sih nanti ini lebih banyak untuk remaja ke atas ya, tapi nggak ada salahnya kalau kita mulainya dari masa kanak-kanak dulu, karena persiapan untuk masa depan kedepannya itu kan pasti dimulai dari anak-anak terlebih dahulu gitu Mas. Oke, apalagi juga tantangan di masa depan juga cukup besar ya. Betul. Ya, Mas Khalid, apalagi kalau kita lihat sekarang pun juga tantangan zaman sekarang aja sudah begitu sulit, apalagi nanti tantangan di masa depan. Iya, betul sekali Mas. Oke, bagaimana nih untuk Anda sahabat iDream, mungkin buat sahabat iDream dan juga sahabat keluarga Indonesia yang di rumah mungkin lagi mempersiapkan bagaimana apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan anak kita. Ya, silakan untuk Anda bisa simak sampai akhir, nanti kita akan bahas bersama Mas Khalid ya. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah bisa gunakan line telepon di 0217888530 atau di 0822979104. Untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman ataupun juga untuk Anda sahabat iDream yang memiliki kritik dan saran untuk program kita. Tetap stay tune di 10.44 AM iDream Radio, saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 My Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat My Dream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, ada Muhammad Khalid, SPC Psikolog. Beliau ini adalah seorang psikolog sahabatku dan psikolog karir pergaulan. Nah, Mas Khalid, ini tema kita hari ini tentang membekali masa depan anak-anak. Nah, ini kan katanya menarik, membekali, bekali. Ya, betul. Kenapa nih pentingnya orang tua untuk membekali masa depan anak-anak ini dari sekarang nih, Mas Khalid? Iya, karena kan di Indonesia ini sekarang zamannya ikut-ikutan ya. Kalau kita dengar-dengar di dunia perusahaan atau di dunia karir saat ini yang sedang booming adalah mengenai VUCA World itu ya, dunia VUCA itu sendiri. Jadi VUCA World itu, nah, ada V-nya itu volatility. Volatility itu didefinisikan sebagai suatu perubahan yang sangat cepat, yang semuanya serba tidak pasti saat ini, uncertainty-nya untuk U-nya di situ ya. Jadi kita nggak bisa memprediksikan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan itu seperti apa. Kita lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai gulung tikar, terus kemudian banyak yang sudah mengurangi aktivitasnya, mengurangi karyawannya. Nah, hal inilah yang menjadi concern di dunia perusahaan saat ini. Kemudian juga ada yang namanya complexity. Complexity itu kita kan sering mendengar isu atau chaos yang sekarang terjadi ya di organisasi. Bahkan semakin beraneka ragam nih, mulai dari isunya, isu terkait dengan ras atau dengan agama gitu. Kan kita bisa dengar sekarang gimana kalau misalnya rumah makan ini atau gerai ini dia pendukung LGBT atau dia pendukung Nasrani atau dia pendukung apapun juga gitu ya, ras ini. Nah, ini sebetulnya kalau zaman dulu kan nggak pernah terjadi seperti itu ya, makanya iya betul, iya. Nah, itu yang disebut dengan complexity. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sekarang dialami oleh perusahaan-perusahaan, sehingga mungkin bisa jadi apa yang sudah mereka targetkan di awal itu bisa jadi menurun gitu dengan kondisi yang complexity ini. Dan yang terakhir itu ambiguity, semuanya itu ada. Saat ini tuh serba nggak jelas gitu. Jadi ketika misalnya sebuah perusahaan itu awalnya milik asing, terus kemudian diambil alih oleh Indonesia gitu ya, pengaturannya, organisasi segala macam, kita kan sering lihat tuh waktu misalnya dia dikelola oleh asing cukup berkembang gitu. Tapi ketika dipegang oleh pribumi sendiri atau di Indonesia sendiri, perusahaan itu jadi nilai-nilainya tuh jadi bertukar, sementara karyawan sendiri jadi bingung nih mau seperti apa gitu, mengikut yang mana gitu kan. Nah, VUCA World ini yang bisa mempengaruhi masa depan para remaja kita. Nah, tentunya tadi di awal sudah saya sampaikan kenapa kita harus bekali dari awal seperti itu, Mas. Nah, sebenarnya apa nih yang bekal-bekal apa nih sebenarnya, Mas Khalid, yang harus diberikan oleh orang tua sejak dini untuk menghadapi masa depannya? Mungkin masih jauh sih sebenarnya, tapi perlu dipersiapkan sejak dini, Mas Khalid. Iya, betul sekali, Mas Rudi. Gampang banget ya, sebetulnya ada tiga, tapi penerapannya yang mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua itu nggak konsisten. Dan kadang-kadang orang tua zaman sekarang tuh juga sifatnya kasian gitu ya. Nah, modalnya tuh cuma tiga, Mas Rudi. Kita lihat ada motivasi, kemudian manajemen waktu, terus kemudian pribadi yang sifatnya resilience ya. Jadi kalau kita lihat persiapan kita yang pertama itu di motivasi. Banyak orang tua sekarang itu yang penting anak-anaknya sesuai dengan keinginannya apa aja, tapi kurang memberikan motivasi. Yang penting dia misalnya dia pengen olahraga basket, udah terserah mau ikut basket mau sampai kapanpun, tapi dia tidak memberikan motivasi. Nah, kan kita seperti kita ketahui bahwa motivasi itu ada dua ya sifatnya, ada yang sifatnya ekstrinsik sama intrinsik. Nah, kalau yang sifatnya intrinsik artinya motivasi dari dalam diri, itu motivasi yang benar-benar muncul dari dalam diri si anak ini sendiri. Gitu. Jadi misalnya dia hobinya menulis gitu ya. Hobinya menulis, dia memang keinginan ada dalam dirinya menulis. Dia coba buat tulisan yang banyak. Mungkin kalau zaman-zaman dulu, mungkin zamannya Mas Rudi kali ya, kalau saya enggak kayaknya ya. Kalau zaman dulu itu kan misalnya ada tuh teman-teman yang hobinya menulis di diary, diary-nya bahkan digembok gitu ya. Nah, itu cukup untuk kepemilikan dia aja. Dia tidak menggunakannya keluar segala macam. Nah, itu yang namanya motivasi secara intrinsik. Dia bisa membuat tulisan yang bagus, tapi ya memang karena benar-benar dari dalam dirinya ingin menulis. Nah, beda lagi dengan yang motivasinya sifatnya ekstrinsik. Jadi ada juga misalnya anak-anak yang hobinya menulis, terus kemudian dia coba tawarkan ke majalah-majalah online atau bahkan mungkin ke surat kabar gitu ya, blog segala macam, terus akhirnya dari sana dia mungkin dapat penghasilan. Nah, itu motivasinya sifatnya ekstrinsik. Jadi dia membuat tulisan itu kadang-kadang hanya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Gak apa-apa juga sebetulnya, itu cukup bagus ya. Jadi kecil-kecil tuh dia udah punya jiwa entrepreneur. Nah, cuman ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua. Dia tidak memotivasi apa yang sudah dimiliki anak-anak ini gitu. Jadi seharusnya kita sebagai orang tua melihat nih dari awal, kira-kira anak ini bakatnya kemana sih? Anak ini hobinya apa sih? Nah, mulai kita coba arahkan sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Terus Yang kedua nih Mas Rudi, ini boleh langsung lanjut aja. Okay. Atau, mungkin masalah motivasi ini dulu nih, Mas Khalid. Tadi juga orang tua kan harus memberikan motivasi. Betul. Mungkin betul. Ada sedikit arahan atau juga tips dari Mas Khalid, motivasi seperti apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak sekarang untuk bisa menghadapi masa depannya? Yeah. Agar juga mereka ikut termotivasi dan sesuai dengan bakat dan minatnya itu, Mas Khalid. Iya. Yeah. Jadi mungkin di awal para orang tua ini harus mengenali dulu ya sebetulnya apa sih yang diminati oleh anak ini gitu ya. Ya sebagai orang tua pasti harus tahu lah ya keinginan anaknya ini apa. Misalnya contoh kecilnya kalau kita lihat anak ini suka coret-coret gitu kan. Nah, berarti mungkin dia punya bakat di bidang menggambar atau melukis. Okay. Nah, pada saat dia membuat gambar atau lukisan, ya coba kita berikan motivasi. Wah, bagus sekali ya gambarnya ya. Wah, ini udah pernah belum kamu buat? Coba kamu buat yang seperti ini gitu. Jadi si anak sendiri akan tertantang untuk memberikan sesuatu yang lebih dari yang dia punyai sebelumnya. Ya otomatis dengan banyaknya motivasi yang diberikan oleh orang tua dengan pujian dan segala macamnya, bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya orang tua ada yang sudah mengenali bakat dan minat anaknya tersebut, terus kemudian dia memberikan les khusus bagi yang mampu ya. Tapi kalau misalnya mungkin orang tuanya yang ya sedang-sedang aja, itu cukup dengan karena anak-anak yang motivasi intrinsiknya memang sudah ada, ketika diberikan pujian, terus kemudian diberikan penilaian oleh orang tuanya itu, dia udah senang banget. Dan pasti dia akan meningkatkan lagi prestasinya dia sesuai dengan bakatnya tersebut. Oke, gitu, Mas. Termasuk dengan salah satunya dengan memberikan pujian, dukungan, iya. Atau mungkin juga dengan salah satunya dengan memberikan reward mungkin ya. Betul, betul ya. Sekali. Iya, oke. Iya. Baik. Nah, ini tadi ada selain motivasi ada dua lagi nih. Apa nih? Mas Khalid. Yang keduanya itu manajemen waktu ya. Nah, ini yang paling parah sekali sekarang yang terjadi di negara kita ya, terutama di Indonesia gitu. Karena banyak orang tua saat ini tuh yang selalu ngerasa kasihan dengan anaknya. Jadi misalnya kayak sekolahnya udah sampai sore banget gitu kan. Terus dia lagi tidur gitu kan, pulang sekolah dia tidur. Bahkan mungkin jadi ada yang dilupakan sama anak-anak ini. Misalnya yang paling penting lah sholat 5 waktu. Sebetulnya kan manajemen waktu itu bagaimana kita memanage waktu yang kita punya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sholat aja ya, sholat subuh, zuhur, asar, terus anak ini pulang sekolah dia lupa karena tidur kebablasan asar dan maghribnya gitu kan. Terus kemudian lanjut lagi isa. Nah, orang tuanya mungkin karena ngelihat udah sekolah sampai sore, udah biarin dia tidur dulu gitu kan. Aja, gitu. Iya, dimaklumi aja. Jadi kebiasaan-kebiasaan anak untuk sholat sebetulnya kan itu basic banget kan. Dengan dia tahu waktu sholat aja, berarti dia sudah bisa memanage waktunya. Oh, ini saatnya waktu sholat gitu kan. Nah, kebanyakan sekarang juga seperti itu. Apalagi kalau misalnya udah hari libur. Hari libur itu orang tua mungkin karena kasihan melihat anaknya sekolah dari Senin sampai Jumat gitu ya, atau Senin sampai Sabtu. Ketika anaknya main handphone, udah dibebasin aja gitu. Nah, gak ada salahnya juga kalau misalnya pada saat kita boleh kasihan gitu pada anak-anak. Tapi kita lihat juga lebih kasihan mana kalau misalnya di masa depannya dia jadi kebingungan gitu kan. Nah, karena di dunia perusahaan saat ini pun juga ketika karyawan-karyawan yang boleh dibilang generasi milenial, ketika dia tidak menepati menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, terus kemudian dia dimarahin atasannya, dia pasti akan bilang, lo ngapain Anda marah-marahin saya gitu kan. Emang Anda siapanya saya gitu. Orang tua saya juga kan, pernah marahin. Iya, benar-benar. Nah, itu yang jadi PR juga kita di perusahaan gitu ya. Ketika karyawan-karyawan yang notabene generasi milenial masuk ke sebuah perusahaan, terus baru dimarahin sedikit, ada konflik sedikit dengan atasannya, terus resign gitu. Ya kadang-kadang itu yang bikin saya sendiri sebagai praktisi di HR juga kebingungan gitu kan. Ini kok turnover di perusahaan cukup tinggi. Karena semakin dekat ke sini, ya coba deh, zaman sekarang itu kan mereka bisa aja bisnis lewat online. Mereka bisa dapetin uang segera gitu. Tapi gak gitu juga caranya gitu. Mereka harus manage waktunya. Bukannya satu hari misalnya dia fokus di gadgetnya aja, fokus di depan komputernya aja tanpa menghiraukan orang lain. Sehingga waktu-waktu yang seharusnya dia bisa istirahat, waktu-waktu dia bisa santai-santai dengan keluarga, itu semua jadi hilang gitu. Karena dari awalnya untuk manage waktu ini tidak dipersiapkan oleh orang tua. Oke, gitu, Mas. Berarti orang tua memang harus melakukan agar kegiatan anak itu terjadwal ya dari sejak dini. Betul, ya. Waktunya itu sudah termanage dengan baik. Betul. Sehingga nanti ketika bergabung atau mungkin berkumpul dengan komunitas, perusahaan atau apapun, sudah terbiasa dengan peraturan apapun yang nantinya diberlakukan di situ. Betul, sekali. Mas Khalid. Mm-hmm. Oke, Mas Khalid, tapi juga ada, kalau sekarang kan karena anak-anak yang masih mungkin belum bisa dibilang belum remaja yang masih anak-anak, dan akhirnya orang tua lah yang berperan besar mengatur waktu anak-anak ini. Betul. Apakah ini efektif, Mas Khalid, orang tua yang mengatur jadwal-jadwal mereka, harus... sekarang waktunya kamu harus ikut les ini, harus kegiatan ini. Bagaimana ini, Mas Khalid? Oke, sebetulnya kalau kita yang terlalu mengatur, enggak juga ya, Mas. Ya. Jadi kita tuh harus demokrasi lah dengan anak-anak ini ya. Jadi kita coba terapkan misalnya, kamu mau les apa saja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kemampuan anak ini memang tidak perlu dileskan dan nilainya sudah cukup oke, ya sudah, nggak usah dileskan dulu gitu, karena mungkin dia sudah ngerasa nyaman dengan kondisi dia saat ini. Tapi kalau misalnya dia sedang ada di rumah sedang main-main, ya udah kita buat perjanjian. Oke, kamu mau main sampai jam berapa? 10 menit lagi mah, bun, atau 20 menit lagi, ya, bun, gitu. Nah, ini perlu disepakati bersama, gitu. Jangan ketika udah 20 menit, ya udah, karena anak yang masih asik main, didiemin aja gitu. Yang penting perlu diingetin, nih, udah 20 menit ya, sekarang stop mainnya, kita balik ke belajar, gitu. Atau kita balik, misalnya, kumpul bersama keluarga. Ini yang penting sekali, gitu. Jadi, si anak itu mendapatkan penguatan juga dari orang tuanya. Oh, saya harus belajar. Oh, saya harus makan. Oh, saya harus berkumpul dengan keluarga. Seperti itu. Oke, berarti orang tua memberikan kebebasan anaknya untuk sesuai dengan kemampuan, mungkin juga dengan bakatnya, tapi tetap harus dalam kontrol orang tua, gitu ya. Betul. Ya. Oke, Mas Khalid, tadi kita sudah bahas tentang motivasi dan juga pengolahan waktu. Masih ada satu lagi, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Okay. Kita break dulu sejenak. Dan untuk Anda, sahabat eDream, jangan ganti channel dulu, tetap stay tune di 1044 AM eDream Radio, Successful Muslim Family. Sebuluh, 44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Saya masih ditemani dengan Mas Khalid ya, membahas tentang apa nih bekal yang harus disiapkan oleh orang tua untuk anak-anaknya bisa menghadapi masa depan nantinya ya. Tadi sudah ada dua hal yang terkait dengan motivasi, kemudian juga pengelolaan waktu. Nah, satu lagi apa nih, Mas Khalid? Ya, yang terakhir itu pribadi yang sifatnya resilience ya. Resilience itu artinya kan kalau dalam bahasa Inggris itu daya lenting ya, daya lentur lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah atau perasaan tertekan, itu kita nggak terlalu berlarut-larut gitu ya dengan masalah-masalah tersebut. Biasanya ini untuk mereka-mereka yang sudah remaja menjelang dewasa itu dia sudah bisa memiliki emosi yang stabil, dia mampu berempati, dia optimis menghadapi masa depannya, dan juga dia mampu menganalisa masalah serta mampu merasakan sesuatu yang sudah dicapainya. Jadi misalnya gini, kalau mampu merasakan sesuatu yang telah dicapainya, ini peran orang tua juga penting di pribadi yang resilience ini. Karena penguatan-penguatan yang sejak dini atau sejak masa kanak-kanak diberikan ke mereka, itu akan berdampak ke masa depannya. Ya seperti tadi ya, dengan motivasi kita memotivasi tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita akan optimis menghadapi masa depannya. Terus kalau misalnya merasakan sesuatu yang telah dicapai, nah itu bagaimana cara dia bersyukur atau merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya. Tentunya ini juga perlu adanya peran orang tua. Misalnya gini, si anak mencoba membuat sebuah tulisan, dia masukkan ke majalah atau apa gitu ya. Terus dari hasilnya itu dia mendapat imbalan misalnya 300.000 rupiah gitu. Nah mungkin orang tuanya bisa memberikan masukan ke dia. Oh ya dek, kamu harus bersyukur tuh kamu dapat 300.000 dari tabloid ini, dari majalah ini. Nah nanti kamu bisa lebih tingkatkan lagi supaya kamu bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Jangan kita balikan misalnya dapat 300.000, ah baru 300.000 gitu, belum 1 juta, jangan bangga dulu gitu. Nah jadi si anak ngerasa oh 300.000 itu masih kecil gitu, padahal dia harus bisa mensyukuri, dia harus merasakan oh 300.000 itu meskipun nilainya kecil menurut orang tua, tapi ini berguna buat saya gitu. Buatlah anak itu menjadi bangga terhadap sesuatu yang sudah didapatkannya gitu. Nah jadi dengan 3 hal tadi ya Mas Rudi ya, kita sudah bicara mengenai masalah motivasi, kita sudah bicara mengenai manajemen waktu dan pribadi yang sifatnya resilience ini. Tentunya ini sangat pengaruh dengan masa depan anak menghadapi VUCA World ini tadi gitu. Jadi dia itu ketika nanti udah masuk masa kuliah, terus kemudian dia mempersiapkan diri untuk bekerja, itu sudah mulai mendapatkan bekal dari awalnya gitu. Ketika nanti di perusahaan itu dia mengalami goncangan-goncangan, ada permasalahan antar rekan kerja atau permasalahan chaos di perusahaannya, dia bisa dengan tenangnya, dengan optimisnya, oh ini saya kedepannya harus begini. Karena banyak ya perusahaan-perusahaan sekarang ketika sudah mulai, misalnya di luar negeri sudah banyak yang tutup ya, contohnya kita banyak melihat gerai-gerai fashion atau apapun juga yang sudah tutup di luar negeri, dampaknya di Indonesia juga mulai tutup gitu kan. Nah mereka sendiri ketika sudah mulai menghadapi ini, jangan panik gitu, justru mereka harus melihat oh peluang apa lagi nih yang harus bisa saya capai, harus bisa saya raih gitu kan. Terus makna apa yang timbul dari ditutupnya gerai ini di Indonesia gitu, sehingga anak-anak ini benar-benar siap menghadapi nantinya. Ketika dia menghadapi satu masalah, dia bisa menyelesaikannya. Ketika nanti dia misalnya harus di apa istilahnya, kalau di perusahaan itu dinonaktifkan atau mungkin di pensiunkan atau di PHK, itu dia juga harus bisa langsung men-change atau mengganti suasana hatinya itu dengan rasa optimis kedepannya seperti apa. Oke. Gitu Mas. Berarti lu harus sudah lebih siap nantinya ya. Betul. Dengan kondisi apapun di masa depan yang ada. Betul sekali Mas. Nah ini kalau dilihat sekarang nih Mas Khalid, tantangan apa nih yang paling besar yang dihadapi anak-anak sekarang, dan masa depan itu seperti apa Mas Khalid, yang tantangan yang harus dipersiapkan atau dibekali orang tua dari sejak dini nih Mas Khalid? Ya. Yang jelas tantangan yang utama ya, yang terutama yang dihadapi oleh yang kalau saya lihat dari perspektif perusahaan itu kurangnya daya juang ya. Jadi ketika tadi saya di awal mengatakan kalau misalnya dia ada benturan sedikit dengan mungkin ada konflik dengan atasannya, itu kadang-kadang mereka langsung melihatnya, siapa sih Anda kok berani-beraninya marahin saya gitu, padahal di rumah saya nggak pernah dimarahin gitu. Akhirnya mereka coba lagi peluang ke perusahaan lain. Jadi mereka ini tidak siap gitu untuk menerima tantangan-tantangan kedepannya. Ya mungkin nanti ketika ujung-ujungnya dia akan bergabung, membuka apa istilahnya sekarang kalau misalnya ini perusahaan baru yang dibuat oleh sekumpulan anak muda gitu ya, gitu ya. Betul. Atau mungkin misalnya dia punya minat yang sama di bidang IT, terus dia bikin perusahaan sendiri. Tapi itu kalau kita lihat memang jangka waktunya tidak begitu lama, karena mungkin ini hanya sesaat saja dan trennya juga tidak terlalu lama, sehingga ketika trennya sudah mulai hilang, ya otomatis mereka akan bubar lagi untuk cari lagi. Ikut-ikut tren jadinya. Betul. Nah jadi di sini tantangannya adalah bagi para orang tua, bagaimana caranya benar-benar harus menguatkan si anak mulai dari rumah semuanya. Ya jangan jadi kasihan kalau misalnya bangun tidur ah biarin deh, nggak usah ngelipat selimut, toh ada mbaknya, toh ada nanti ayah bundanya yang ngelipetin gitu ya. Itu yang sekarang sudah mulai bergeser. Jadi anak-anak itu hanya dituntut prestasi, tapi untuk hal-hal yang sifatnya kedisiplinan di rumah, manajemen itu. Waktu itu hilang gitu. Jadi gimana kalau misalnya di rumah pada waktu hari libur gitu kan, itu kesempatan orang tua untuk berkumpul dengan anaknya, menanyakan di sekolah itu seperti apa kondisinya, siapa teman kamu yang paling kamu senengin atau kamu tidak sukain, pelajaran gimana. Ini sudah mulai berubah, bergeser, yuk kita makan siang ke mall. Jadi meja makan itu yang biasanya kalau zaman dulu kita makan berkumpul bersama keluarga, ayah bunda dan adik kakak di meja makan, itu pindah sekarang suasananya di mall. Sampai di mall mereka sudah mulai megang HP satu sama lainnya. Udah sibuk ya, yang si ayah mungkin sibuk dengan teman pekerjaannya, terus kemudian si ibu sibuk moto-moto makanan, anak-anak sibuk dengan segala macam. Jadi nggak ada komunikasi lagi gitu. Nah, itu tantangan yang harus dibenahi oleh orang tua saat ini adalah jangan ragu-ragu untuk, jangan terlalu kasihan pada anak-anak kita untuk saat ini. Karena ini bekal mereka untuk di masa depannya berjuang gitu. Tantangannya sangat berat sekali ke depannya. Ya kalau kita lihat memang kan sekarang kan di perusahaan itu udah banyak yang dikuasai asing juga kan di Indonesia kan. Nah bagaimana dia harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya-budaya asing yang ada di Indonesia saat ini. Jangan jadinya nanti begitu mereka saya nggak mau bersaing lah sama orang asing gitu, karena orang asing itu begini bla bla bla gitu kan. Nah itu yang harus dibekali dari sekarang kepada anak-anak kita. Baik, berarti bisa saya simpulkan jangan terlalu dimanjain lah ya anak-anak sekarang ya. Mas Khalid harus lebih mandiri lagi, lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya walaupun kecil tapi itu bermanfaat untuk dianya nanti di masa depan. Oke, baik. Sahabat Edim, kita masih bersama Anda di Inspirasi Keluarga. Dan pastinya untuk Anda yang di rumah, silakan, saya masih menunggu bersama Anda. Silakan bisa telepon di 021-7885-300. Dan pasti juga untuk Anda, Sahabat Edim, bisa download aplikasi Edim Radio di Play Store dan bisa akses streaming kita di www.idreamradio.id. Saya masih ditemani oleh Mas Khalid. Kita break dulu sejenak. Tetap di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini saya ditemani oleh Pak Muhammad Khalid ya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar ya di beberapa sesi tadi terkait pembahasan kita hari ini tentang bekal yang diberikan untuk anak-anak atau putra-putri Anda untuk agar bisa menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Nah, Mas Khalid, ini juga tadi yang harus di yang selalu saya catat bahwa mempersiapkan diri untuk anak sejak dini dari rumah. Nah, yang disampaikan oleh Mas Khalid. Nah, seperti apa nih? Ya kalau tadi saya bisa bilang jangan terlalu memanjakan anak-anak, tapi sekarang anak-anak sekarang sudah terlalu dimanjakan oleh teknologi nih. betul. Mas Khalid. Jadi bagaimana nih orang tua sekarang untuk bisa agar membekali anaknya untuk masa depan? Bekal-bekal seperti apa nih yang harus diterapkan di rumah sejak dini yang nantinya berefek positif ke masa depannya? Yang pertama adalah tentu yang harus dipersiapkan oleh orang tua itu konsistensi. Ya, konsistensi pengasuhan. Jadi kalau misalnya memang di rumah menerapkan aturan-aturan, misalnya hari-hari biasa jam segini sudah harus belajar, jam segini sudah harus tidur, jam segini harus makan dan segala macamnya, itu harus diterapkan. Jadi jangan sampai misalnya si anak pulang sekolah sudah megang HP, terus kemudian dia jadi lupa makan, dia lupa untuk sholat dan segala macamnya. Sekarang memang gadget ini sangat mempengaruhi anak-anak ya. Mereka tuh kalau udah kecanduan dengan gadget itu nggak akan pernah lepas gitu. Kita lihat aktivitas mereka, mereka bisa browsing apapun juga di sana, mereka bisa cari tahu di sana gitu kan. Nah, apa nggak ada salahnya juga kita menggantikan peran gadget ini sejak dini gitu. Jadi ketika okay. anak-anak punya masalah di rumah segala macam itu, coba kita dekati. Nah, ada masalah apa sih di sekolah gitu kan? Terus kemudian teman-teman kamu gimana? Ada yang nakal nggak? Atau ada jangan ragu juga untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya sudah penting buat mereka ketahui. Ya misalnya kalau sudah masa remaja, kamu lagi suka sama siapa nih sekarang gitu? Ada nggak cowok ganteng yang kamu lihat di sekolah? Bunda bisa aja gitu. Ya kita jelaskan sesuai dengan usianya gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita sebetulnya ngebahas hal tersebut daripada mereka mencoba googling sendiri dari internet dan segala macamnya. Nah peran ayah pun juga di sini juga harus konsisten. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang sifatnya melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan di rumah tangga, ya si ayah juga harus siap-siap untuk memberikan punishment gitu ya. Dan konsistensi ini harus seimbang. Jadi antara ayah dan bunda ini juga benar-benar harus menerapkan aturan-aturan yang sudah dibentuk sejak awal. Harus satu suara ya. Betul. Kapan saatnya waktu sholat, kapan saatnya waktu makan, kapan saatnya waktu belajar, itu udah harus diterapkan dari saat ini. Itu. Terus yang kedua mungkin dari konsistensi tadi, orang tuanya juga harus memanage waktu. Ya. Jadi bagi ayah bunda yang misalnya bekerja, itu juga kalau kita ketahui ya kalau di Jakarta sekarang itu sangat permasalahannya, jangankan Jakarta ya, sampai orang kerja di Jakarta tapi tinggal di Depok, di Bekasi, gitu. Sampai rumah mungkin udah jam 8:30 atau jam 9 malam dan waktunya juga udah tersita banyak gitu untuk bermain dengan anak-anaknya. Tetap luangkan waktu untuk anak-anak itu. Jadi kalau misalnya memang masih capek atau apa, katakan pada anak, nanti 10 menit lagi ya, atau nanti setengah jam lagi, atau nanti 1 jam lagi. Nah, ayah atau bunda istirahat dulu sebentar. Nah, karena dengan kita menenangkan diri setengah jam atau 1 jam itu, otomatis ketika nanti kita sudah bermain lagi dengan anak-anak atau berkomunikasi lagi dengan anak-anak, itu akan refresh. Gitu. Jadi tetapkan dulu aturan-aturan itu. Jadi manajemen waktu dan disiplinnya juga harus dimiliki oleh orang tua ini. Itu tidak hanya kita menuntut manajemen waktu dari anak, tapi orang tuanya memanage waktunya aja juga nggak benar. Seperti itu. Terus yang terakhir mungkin yang perlu dimiliki oleh orang tua dan ayah bunda, sebetulnya bukan terakhir ya, karena kita semua harus balik ke Al-Quran. Apa yang sudah diatur dalam Al-Quran itu bagaimana cara mendidik anak itu, coba kita terapkan. Gitu. Kita bisa melihat dari contoh kecilnya, sebetulnya disiplin itu bisa dimulai dari waktu sholat kan. Nggak ada salahnya kalau misalnya mau anak itu bilang, bosan diingatin sholat mulu, ayo wudu, udah semua udah waktunya sholat maghrib gitu kan. Karena kan antara maghrib sama isya nih waktunya juga sangat berdekatan ya, sangat berdekatan. Jadi bagaimana si anak bisa manage waktunya antara sholat maghrib dengan sholat isya. Nah disinilah yang orang tua juga harus bisa membagi waktunya. Apa aktivitas yang bisa dilakukan setelah sholat maghrib? Bisa dengan mengaji atau mungkin makan berkumpul bersama-sama dengan keluarga gitu ya. Dari sana kan kita bisa dengar cerita-cerita anak-anak gitu kan. Ada apa di sekolah dan segala macamnya. Seperti itu mas. Nah ini juga kalau dalam keluarga menyempatkan untuk berkumpul bersama keluarga, ada dua hal. Seperti ada yang bilang lebih baik quality time daripada quantity time. Kalau menurut Mas Walid, bagusan kualitinya apa kuantitinya yang harus ditingkatkan Mas Walid? Ini sama aja di pertanyaannya. Kalau ditanyain mana duluan, telur atau ayam gitu ya. Jadi gini mas, kalau saya sih lebih menganutnya quality time-nya. Quality-nya. Ya. Kalau quantity bisa aja sering di rumah juga gitu kan. Misalnya contoh kecil ini, saya pernah dapetin kasus seorang anak gitu ya. Anaknya dibilang bermasalah gitu. Jadi ayah bundanya datang, terus kenapa masalahnya? Ini enggak mau bersosialisasi dengan teman-temannya, bla bla bla gitu kan. Pertanyaan saya cukup simpel kepada orang tuanya. Apa aktivitas ayah dan bunda pada saat weekend gitu. Terus kalau sama ayahnya di weekend biasa kok, mereka di kamar main gitu kan, main bercanda-bercanda gitu. Terus ketika saya tanya ke ayahnya, bercandanya seperti apa ayah gitu kan? Ya ayahnya dengan simpelnya, ya karena saya sudah bekerja dari Senin sampai Jumat, ya saya tiduran di tempat tidur, terus anak-anak main apa, bercanda sama kakak adik ya, ya terus sayanya tidur gitu. Itu kan kuantiti, kan banyak emang waktunya, tapi kualitasnya itu tidak ada gitu. Okay, nah betul. Jadi yang terpenting itu memang tetap quality time. Gitu. Kualitasnya ya, quality time. Ya, okay. Sesingkat apapun bertemu dengan anak-anak, tapi dengan kualitas yang bagus, pasti anak-anak merasa lebih nyaman ya bersama orang tua. Insya Allah, betul. Nah, ini kalau terkait persiapan atau mungkin membekali anak di untuk persiapan masa depan. Mm-hmm. Nah, apa sih yang terjadi, Mas Kolit, atau pernah Mas Kolit menemukan dalam kegiatan Mas Kolit sebagai psikolog ini, apa sih yang terjadi pada anak-anak yang tidak dipersiapkan atau dibekali sejak dini untuk menghadapi masa depannya, Mas Kolit? Banyak sekali ya Mas ya, karena saya juga sudah cukup lama di bidang HR, HR gitu ya. Setiap karyawan yang terutama di 3 tahun terakhir inilah, mereka masuk ke ruangan saya itu cuma mengeluhkan, kok aneh ya, nah, atasan saya begini, begini, begitu gitu kan. Padahal kalau menurut kacamata kita sebagai orang HR atau mungkin sebagai psikolog gitu ya, itu hal yang wajar. Biasa, ya hal yang wajar lah gitu kan. Diberikan tugas, belum selesai satu tugasnya udah dikasih tugas yang lainnya. Nah kan itu biasa gitu kan. Nah terus kemudian nanti datang lagi, Mas, kayaknya aku nggak lama di sini, bilang gitu kan. Soalnya nggak jelas job desk-nya. Nah, job desk nggak jelas itu sebetulnya lebih karena mungkin sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang istilahnya memanfaatkan keterampilan dan tenaga si karyawan ini lebih maksimal. Jadi mungkin ada yang diberikan job desk yang banyak gitu, di luar job desk utamanya diberikan lagi pekerjaan yang lain gitu kan, karena dilihat memang si karyawan ini punya kemampuan yang lebih gitu. Tapi penilaian si anak si karyawan ini tadi gitu, karena tidak dipersiapkan sejak awal, waduh banyak banget nih beban, stres. Nah stres kerja itu juga banyak. Perlu diingat kalau misalnya karyawan itu pagi-pagi sudah bangun tidur nih, pagi-pagi sudah teringat kantor, terus pekerjaan yang banyak, itu ciri-cirinya sudah mengalami stres kerja. Nah, itu banyak sekali saya temui. Ya mungkin di era-era generasi milenial ya, mereka itu nggak merasa nyaman kerja kantoran, terus akhirnya oh udah tahu kerja kantorannya seperti ini, banyak juga yang akhirnya mereka larinya ke startup. Nah yang tadi saya lupa sampaikan, jadi startup itu tadi ya, jadi mereka mungkin bikin perusahaan dengan teman-temannya yang satu hobi, satu minat, satu kesukaan gitu. Ketika mereka udah buat, oh ternyata begini-begini aja dapat uang banyak, udah mungkin mereka bubaran lagi, mereka buat lagi startup yang berikutnya. Oke, baik, berarti lebih ke dunia kerjanya ya, Mas Khalid ya. Nantinya yang tidak terpersiapkan, tantangan-tantangan di dunia kerja yang semakin besar nantinya, betul, yang mereka betul. Tidak siap untuk menghadapinya. Nah, ini Mas Khalid, mungkin ada yang lagi dengerin kita hari ini atau lagi dengerin iDream, terus tiba-tiba orang tua sadar, wah, saya memang anak saya tidak saya persiapkan dari dini. Dia baru sadar sekarang ternyata anaknya sudah remaja. Bisa kan Mas Khalid diburu dari sekarang untuk mempersiapkan masa depannya nanti? Bisa banget. Yang penting itu kuncinya satu, cuman niat. Niat dan konsisten gitu ya. Terutama tadi itu yang saya sampaikan, cobalah terbiasa untuk memberikan satu pujian atau komentar-komentar apa yang sudah dilakukan oleh anak di rumah gitu ya. Dengan coretan-coretan dia misalnya di buku gambar atau di dinding, tulisan-tulisannya dia. Misalnya kita menemukan tulisannya dia, bagus nih kak, bagus nih dek, kenapa kamu gak coba kembangin lagi, kamu buat ini dan segala macamnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akan membangkitkan motivasi anak-anak gitu. Gak ada kata terlambat untuk orang tua untuk memperbaiki semuanya demi masa depan anak. Tapi kan kalau dimulai dari remaja sekarang, anak-anak sudah punya dunianya sendiri lah, bisa dibilang gitu. Betul. Apakah itu juga lebih efektif nantinya? Iya. Masih ada kesempatan sebetulnya ya, karena kan di masa remaja itu masanya anak-anak itu lagi kadang-kadang pengen menjauh dari orang tua, kadang-kadang pengen mendekat. Cuman dia dalam pribadinya dia di masa remaja itu gengsi dong kalau saya harus curhat masalah ini ke orang tua gitu. Nggak ada salahnya kita yang memulai gitu. Kak, ada masalah apa sih gitu? Atau dek, itu tadi siapa yang nganterin kamu gitu? Nah itu semua bisa menjadi kenyamanan ya buat si anak-anak itu. Mungkin istilah sekarangnya anak-anak kan bilang, ah bunda kepo, jangan menyerah. Kalau misalnya udah dibilang kayak gitu, jangan menyerah, tetap aja terus coba kita tanyain. Atau mungkin kak, bunda mau pergi nih, mau ikut nggak ke rumah teman bunda gitu. Jadi biasakan juga anak-anak itu dengan lingkungan sosialnya. Dia harus juga mengenal saudara-saudaranya, dia juga harus mengenal teman orang tuanya gitu. Karena suatu saat mungkin ini bisa berguna bagi anak ini nantinya ya, ketika mereka sudah dewasa, dia akan melihat, oh ya, relationship itu sangat perlu dikembangkan, karena orang tua saya berhasil karena dia banyak channelnya, banyak komunitas yang diikutinya. Nah itu yang sudah mulai dipersiapkan di usia remaja. Kalau misalnya orang tua merasa terlambat, kalau menurut saya belum ada kata atau istilah terlambat untuk saat ini. Oke, berarti orang tua harus lebih proaktif lagi ya, walaupun anak-anaknya berusaha untuk menghindar dari orang tua harus berusaha untuk mendekatkan diri ya. Iya, betul sekali. Dan termasuk salah satu juga bersilaturahmi mungkin tadi Mas Khalid bilang ya, karena bersilaturahmi salah satunya dalam buka pintu rezeki. Iya. Bukan enggak sekarang atau mungkin di masa depan anak-anak itu nanti. Iya, karena kan memang diajarkan juga ya di dalam ajaran Islam itu kan, kalau misalnya orang tua kita sudah tiada, kita wajib untuk menjaga silaturahmi dengan teman-temannya orang tua kita gitu ya, karena dari situlah insya Allah hubungan silaturahmi kita terus terjaga gitu, dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi si anak atau remaja kita ini memahami aturan-aturan sopan santun. Oh, terhadap orang tua saya harus seperti ini gitu. Mungkin nanti dengan anak-anaknya bisa berinteraksi lebih banyak lagi gitu kan. Jadi itu tidak putus silaturahmi tersebut gitu. Oke, baik. Sahabat Edi, menarik pembahasan kita hari ini, tapi kayaknya juga waktu juga yang akan memisahkan kita, tapi kita break dulu sejenak, nanti kita masuk di sesi terakhir. Masih ada satu sesi lagi di sesi terakhir nanti Sahabat Edi, jadi jangan ganti channel dulu, tetapi 1044 AM My Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum pantepat AMI Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat AMI Dream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 1044 AMI Dream Radio ataupun di live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan saya masih bersama Mas Khalid. Mas Khalid, ini kita sudah masuk di sesi terakhir Mas Khalid, setelah panjang lebar dijelaskan bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anaknya atau membekali anak-anak untuk masa depan. Tadi juga berbagai tantangan yang juga akan dihadapi anak-anak nanti, dan juga tantangan yang dihadapi orang tua sekarang dalam mendidik anak-anak. Nah, apa nih kesimpulan atau closing statement yang ingin Mas Khalid sampaikan kepada sahabat iDream atau orang tua-orang tua yang lagi dengerin kita hari ini untuk membekali anak-anak mereka di masa depan? Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bekali anak untuk masa depan ya. Jadi memang benar-benar harus dibekali gitu. Sama misalnya kalau bagaimana ayah bunda menyiapkan bekal anak-anak ketika mau pergi sekolah. Ya, di pagi itu kan pasti bunda atau ayahnya juga ikut sibuk. Tadi saya lupa ya, ini penekanannya sangat penting sekali, harus konsisten dilakukan oleh keduanya, ayah atau bunda ya. Udah nggak ada zamannya lagi tuh sekarang, si ayah hanya memikirkan mencari duit aja, tapi dia juga harus terlibat aktif dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, dari mulai sekarang kita asumsikan bekal itu seperti yang dibawa anak-anak saat sekolah gitu ya, dimana bekal makanan tersebut misalnya bisa membuat dia jadi kuat sampai sore berada di sekolah. Nah, kalau sekarang bekal yang tadi sudah saya sampaikan itu motivasi, manajemen waktu, dan menguatkan pribadi yang sifatnya resilience, itu akan menguatkan anak-anak kita untuk masa depannya. Okay. Karena masa depan itu penuh dengan tantangan-tantangan seperti tadi ya. Apalagi sekarang ada kondisi yang disebut sebagai VUCA World itu. Nah, dari bekal-bekal inilah anak-anak kita nanti bisa menerapkan yang terkait dengan fertility-nya tadi itu, uncertainty-nya, terus ambiguity-nya, complexity-nya. Nah, itu insya Allah bisa di diselesaikan oleh anak-anak kita sesuai dengan bekalnya dari awal tadi itu. Gitu. Jadi tadi kesimpulan yang terakhir juga mengenai masalah yang sempat Mas Rudi sampaikan, belum ada kata terlambat bagi orang tua untuk anak-anaknya yang memang saat ini sudah beranjak remaja gitu ya. Kenali dan dekati anak-anak kita sehingga dia juga bisa nyaman dalam kehidupannya menjalani masa remajanya untuk menggapai masa depannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Khalid sudah bersama kita hari ini. Baik, dan sudah membagi ilmunya untuk sahabat Aidrim di rumah. Ya. Semoga nih orang tua bisa lebih baik lagi mempersiapkan atau membekali masa depan anak-anak. Amin, amin, insyaAllah. Dan pasti juga untuk Anda sahabat Aidrim yang di rumah yang sudah bersama kami di 1044 AM Aidrim Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita atau yang mendownload aplikasi Aidrim Radio di Play Store. Dan semoga nih untuk ayah bunda di rumah, saatnya nih ayah bunda harus berkomitmen bersama-sama nih. Jadi ayah bukan nyari duit aja, tapi juga harus terjun langsung juga untuk membekali anak-anaknya. Jadi bukan tugas ibu aja nih di rumah untuk membekali masa depan, tapi komitmen ayah dan bunda untuk membekali putra-putrinya untuk bisa menghadapi masa depan yang lebih baik pastinya ya. Baik, terima kasih sahabat iDream. Saya Rudi Saputra, juga mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Aidrim, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Aidrim Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.